Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita kembali bertemu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita pada nantinya ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada kita, bagaimana seharusnya kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran Al-Qur'an di dalam kehidupan keseharian kita. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di ayat 148 surat Al-A'raf yang merupakan surat ketujuh di dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa mim ba'dihi min hulliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhazuhu wa kanu zalimin. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka menjadi anak sapi yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang suasana yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana di dalam ayat 148 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap lain yang ditampilkan oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam setelah mereka itu diberikan pengajaran dan dibacakan kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah wattakhadha qaum Musa mim ba'dihi min hulliyihim 'ijlan jasadan. Ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk sementara ke Bukit Tur untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka malah bukan melaksanakan ajaran-ajaran kebaikan yang selama ini mereka peroleh dari Nabi Musa alaihissalam, tapi malah mereka menyimpang daripada ajaran kebenaran yang sudah disampaikan. Mereka membuat, ya terutama di sini adalah Samiri, membuat patung anak sapi yang kemudian mereka jadikan sesembahan. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di sini. Kenapa Samiri membuat anak sapi sebagai sesembahan? Kenapa harus anak sapinya, bukan lembu atau unta atau binatang lainnya? Jawabannya adalah ketika mereka meninggalkan kota Mesir, Samiri ternyata pada saat itu melihat masyarakat Mesir menyembah sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan atau dewa yang mampu memberikan kekuatan dan memiliki kekuatan lebih sehingga mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh para penyembahnya. Inilah yang menginspirasi Samiri, Musa As-Samiri, sehingga akhirnya dia membuat patung anak sapi yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Tapi yang menarik untuk kita kaji di sini adalah ini adalah merupakan salah satu gambaran dari Allah betapa keingkaran Bani Israel itu sudah semakin menjadi-jadi dan sangat-sangat dahsyat sekali. Sudah mereka dikejar-kejar Fir'aun, ditindas selama beberapa tahun lamanya, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki manna wasalwa, akan tetapi semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu merubah mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Bahkan sebagian besar daripada mereka malah ingkar dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir pada asatiz kubara kita. Ada Ustaz Ardiansa MA dan juga Ustaz Zainal MA yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Di sini ada kata hulihim. Saya mencoba mengkaji tentang huli, perhiasan-perhiasan emas. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mendefinisikan huli ini emas boleh, mutiara boleh. Tetapi yang lebih menarik dari pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bahwa harta yang tidak berkat itu akan mendatangkan mudarat di kemudian hari. Ini menjadi menarik karena apa? Karena Allah begitu pentingnya menyebutkan sumber dari patung yang dijadikan sembahan mereka itu berdasarkan dari emas curian. Ketika itu diambil dari hasil curian atau diambil mungkin sekarang ada korupsi, rampasan atau hal-hal yang tidak berkat, maka dia tidak akan mendatangkan keberkahan hidup seseorang. Mudarat iya. Maka di sini ditemukan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika bangsa Musa, umat Musa hendak meninggalkan rumah Fir'aun, istana Fir'aun, walaupun Fir'aun itu zalim, walaupun Fir'aun itu menindas kaum Mesir, walaupun Fir'aun itu melakukan intimidasi dan penyiksaan terhadap umat Nabi Musa, tapi bukan berarti umat Nabi Musa boleh mencuri. Pencurian tetap dilarang dan itu adalah salah. Maka ketika emas mutiara yang dicuri tadi didapat oleh wanita-wanita umat Musa, dan akhirnya emas-emas tersebut bukan mendatangkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menjadikan dia bagian untuk dijadikan patung, dan itu malah menjauhkan diri dari Allah. Karena apa? Karena dia telah mensukutukan Tuhan dengan ijel atau anak sapi yang terbuat dari emas tadi. Ya, mungkin ada satu pertanyaan dari saya ini untuk Ustaz Ardi. Kalau kita perhatikan latar belakang bagaimana Nabi Musa sudah begitu keras memperingatkan kaumnya untuk tetap mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada mereka betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tampak di hadapan mereka. Tapi ternyata pada ujung-ujungnya tetap juga mereka menjadi orang yang ingkar. Kalau kita mau korek ini Ustaz Adi, apa sebenarnya permasalahan ini? Kenapa masih banyak juga orang yang ingkar setelah kekuasaan ayat-ayat Allah itu tampak di hadapan mereka? Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, tentunya pertanyaan ini telah terjawab Ustaz. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya yang buta itu bukan mata, tapi adalah mata hati. Jadi ketika hati itu sudah seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkarat, sudah tertutup dengan bintik-bintik noda maksiat, maka dia tidak lagi dapat dijadikan sebagai cermin. Ya, ibaratnya kalau kita memiliki cermin di rumah, tempat kita berkaca melihat aib yang ada di muka kita atau di badan kita sudah penuh dengan kotoran, sehingga cermin itu tertutupi, maka kita tidak lagi dapat bercermin di situ. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hari ini juga itu terjadi. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa selingkuh itu atau kumpul kebo itu baik, begitu, perzinaan itu baik atau membuka aurat itu baik, mencuri itu baik. Tidak ada orang yang pasti mengatakan seperti itu, begitu. Tapi begitulah, ketika mata hati itu, nurani itu sudah ditertutup dengan maksiat yang dilakukan sehari-hari, maka orang akan mengatakan seperti pepatah yang selalu kita dengar, Allah bisa karena biasa. Jadi dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu, bahkan dia merasakan kemaksiatan itu sebagai suatu kelezatan. Nah, jadi kalau umat Nabi Musa itu pernah terjangkit dengan penyakit yang seperti itu, di mana mereka sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa yang kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu berubah menjadi ular yang begitu besar, terberahnya Sungai Nil misalnya atau Laut Merah begitu. Ini semuanya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun cepat sekali mereka juga melupakan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini juga cukup banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya. Gempa berulang-ulang, kemudian terjadinya tsunami, terjadinya banjir dan sebagainya, namun tetap saja orang ingkar kepada Al-Qur'an. Tetap saja orang masih ada juga pendukung Lia Eden misalnya, masih ada juga pendukung-pendukung aliran-aliran sesat, masih banyak juga pemikiran-pemikiran yang liberal dan pemikiran-pemikiran yang jauh dari maqala Allah wa maqala Rasul itu. Nah, sehingga orang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Kalau kita lihat hari ini, yang terpenting itu adalah pemilu, yang lain tidak penting, begitu. Orang sibuk membuat foto dan gambarnya, bahkan kalau kita lihat sekarang gambar binatang itu berlomba dengan gambar manusia tinggi-tinggian begitu, di iklan-iklan begitu kan. Jadi satu hal yang sangat aneh, Orang mampu membelanjakan untuk itu lebih banyak daripada membantu orang-orang miskin. Nah, ini kan semuanya akan menimbulkan dampak-dampak yang besar, bukan tidak terlihat oleh mata kepala mereka. Orang-orang miskin meminta di pinggir mobil-mobil mereka, di lampu-lampu merah, bukan mereka tidak melihat, tetapi begitulah ketika mata hati itu sudah tertutupi, sudah hilang, maka dia tidak akan dapat lagi dipergunakan untuk melihat, sekalipun matanya melihat. Begitu. Ya, inilah yang mungkin terkandung di dalam keterangan Al-Quran, bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang ghafilin ya, orang-orang yang lalai. Ketika memiliki ilmu, tapi ternyata ilmunya itu malah membuat dia melalaikan, lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika punya jabatan dan kekuasaan, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah melenakannya dengan melakukan perbuatan maksiat. Ya. Nah, di dalam ayat ini juga salah satu yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menggambarkan kepada mereka bahwa sesembahan mereka itu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, tidak dapat berbicara, tidak dapat memberikan mereka hidayah sedikit pun. Kalau kita perhatikan saat sekarang ini, ternyata masyarakat sekarang juga banyak yang meniru-niru perbuatan kaum Nabi Musa alaihissalam, terutama sekali kaum Musa As-Samiri ini, tidak menyembah sapi secara khusus, akan tetapi mereka menyembah keris ya, dengan mendewa-dewakan barang-barang yang dianggap sangat keramat dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk lain daripada kemusyrikan. Dan ada satu hal Ustaz sebelum saya lupa ya, dalam tahun 2008 yang lalu dan tahun 2009 ini kan yang paling banyak itu adalah bentuk pengrusakan akidah yang diformat dalam bentuk yang istilahnya teknologi begitu. Kalau sekarang kan banyak kali itu iklan ketik rek spasi jodoh, spasi kaya, spasi ini, spasi gaji, spasi rezeki. Ini bentuk daripada pengrusakan akidah itu tanpa dirasakan oleh umat Islam. Jadi sekalipun mungkin saat sekarang ini orang tidak lagi menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah anak sapi seperti yang kita bahas pada hari ini, tapi orang percaya dengan HP-nya, orang percaya dengan ketik rek spasi itu tadi. Ya, Ustaz Zainal, mungkin sebagai penutup keterangan kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri menutup keterangan ini dengan wa kanu zalimin, bahwa sikap dan tindakan mereka itu sebenarnya berangkat daripada sikap kezaliman mereka. Mungkin bisa diterangkan beberapa makna atau indikasi dari keterangan zalim ini? Iya, zalim itu menurut bahasa adalah memindahkan hak orang kepada orang lain yang tidak berhak, lawan daripada keadilan. Jadi ketika Anda tidak berhak, kemudian Anda menduduki posisi atau jabatan tersebut, berarti itu sudah merupakan satu kezaliman. Di sini sebenarnya Allah ingin mengatakan, ketika lembu dijadikan Tuhan, itu sudah menzalimi lembu itu sendiri. Iya. Karena lembu itu tidak layak dijadikan Tuhan. Lembu itu layaknya untuk di ambil dagingnya, disembelih, diambil dagingnya, atau kalau misalnya dimanfaatkan secara maksimal, digunakan untuk membajak sawah, kalau ada air susunya bisa diminum oleh manusia untuk menyehatkan badannya, itulah hak lembu. Sementara ketika dijadikan Tuhan, itu telah menjadikan lembu itu terzalimi, berat beban dia itu, dan dia tidak bisa memberi jaminan kepada para penyembahnya. Karena apa? Karena yang disembah itu harus memiliki aturan main. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Shori, ada if'al la taf'al, kerjakan dan jangan kerjakan. Itulah Tuhan. Ketika Tuhan tidak bisa berbicara, tidak dapat memberi petunjuk mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, itu namanya bukan Tuhan. Tapi kenapa manusia menginginkan Tuhan-Tuhan palsu? Karena memang manusia ingin menikmati hawa nafsunya. Jadi disinilah kezaliman pertama pada diri manusia kepada Bani Israel di sini, atau kaum Musa, ketika dia mengambil binatang menjadi Tuhan. Yang diinginkan sebenarnya, dia menginginkan adanya Tuhan yang tidak memiliki aturan main, sehingga dia bisa membuat aturan main suka-sukanya saja. Nah, yang kedua, ketika ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak disembah dan tidak disembah, maka itu sebenarnya adalah kezaliman yang telah dilakukan dia kepada hak Allah. Ya. Disebutkan inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan, mensukutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Suatu hal yang menarik, bahwa ketika manusia menzalimi hak Allah, bukanlah berarti Allah sebagai zat yang terzalimi. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin dizalimi oleh makhluknya. Ketika manusia mencoba mensekutukan Allah, sebenarnya yang rugi adalah diri manusia itu sendiri. Jadi kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesama manusia pun bukanlah menzalimi manusia yang terzalimi tadi. Iya. Tetapi semua kezaliman itu akan kembali kepada si pelakunya. Jadi Islam sangat membenci kezaliman. Karena apa? Karena dia sayang terhadap orang yang menzalimi orang lain. Karena apa? Karena kezaliman yang dilakukan orang tersebut akan kembali menimpa dirinya. Karena kita sayang dengan dia, maka kita nasihatilah dia, jangan menzalimi diri Anda sendiri, walaupun sebenarnya Anda berniat menzalimi orang lain atau menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mempertegas tentang keterangan yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Jenal, famakanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun, bahwa tindakan kezaliman itu bukan disebab berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Sedikit sebagai penutup dari perjumpaan kita pada hari ini, saya juga akan lebih memperdalam dan menambah keterangan dari Ustaz Jenal tadi, bahwa ketika Allah menerangkan tentang zalim di sini adalah ketika mereka sebenarnya sudah menzalimi diri mereka sendiri, mereka sudah menyakiti jiwa mereka, hati kecil mereka. Allah sudah mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang kafir itu sendiri mengakui Allah sebagai Tuhan. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab itu adalah Allah. Tapi mereka rela mengenyampingkan bisikan hati mereka serta bisikan jiwa mereka itu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah pertentangan yang di dalam jiwa mereka sendiri, dan itu sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa sikap mereka ini menjadikan sapi ini sebagai sesembahan, itu sebenarnya merendahkan derajat mereka sendiri. Ketika Allah sudah mengangkat derajat manusia bi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan diangkat sebaik-baiknya, wasakhara lakum ma fis samawati wal ard, Allah tundukkan langit dan bumi kepada manusia, tapi ternyata masih banyak manusia yang mau merendahkan diri mereka dengan menyembah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sapi itu atau benda-benda lain ditundukkan buat manusia, tapi ternyata manusia malah menghambakan diri kepada mereka. Dan yang terakhir adalah bahwa sikap mereka ini sebenarnya sudah menyia-nyiakan kehidupan mereka, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hidup kita ini sebaiknya kita isi dan kita hiasi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan beramal saleh, tapi ternyata masih banyak di dalam kehidupan ini manusia yang lalai, suka bermain-main, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua adalah kesia-siaan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri dari kesia-siaan hidup kita, karena hidup kita sangat sebentar. Berapalah usia kita? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling tinggi. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan amal salih dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian semuanya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.